Setiap saat bersamamu, dalam suka dalam duka, berdua denganmu, kenangan sulitku lupa. Saat dulu kita melukis indahnya warna pelangi, dan saat ini tiba waktunya untuk berpisah, namun hati rasa tak sanggup. Saat berdua bersama meraih bintang yang terang, dan denganmu kenangan begitu indah. Kau ingat kakak saat dulu kita melukis indahnya warna pelangi, dan saat ini tiba waktunya untuk berpisah, namun hati rasa tak sanggup untuk lupakan semua kenangan. Saat dulu kita melukis indahnya.